والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد sahabat dan saudara di dalam Islam dimanapun Anda berada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi dengan Ustaz Aminul Bait Hafizahullah untuk membahas mengenai pembahasan fikih miyasar. Kali ini adalah pertemuan yang ketiga insyaAllah. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita serahkan kepada Ustaz. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu al-atamanil akmalani ala al-mabu'unthi rahmatan lil alamin. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabih. Wa man sara ala nahjihi wa stanna bisunnatihi ila yawmiddin. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian dengan membahas kitab Al-Fiqhul Muyassar. Dan ini merupakan pertemuan yang ketiga. Pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan bab seputar masalah air, macam-macamnya, dan berikut najis, serta air yang suci yang kena najis. Berikutnya kita akan beralih ke bab yang kedua. Di bab yang kedua nanti kita akan bahas seputar wadah. Wadah di sini berarti media yang digunakan untuk bersuci. Media yang digunakan untuk bersuci. Sebagaimana yang dulu pernah kita sampaikan dalam sistematika belajar fikih, bahwa dalam fikih toharoh ketika kita membahas tentang masalah bagaimana cara bersuci, para ulama juga membahas wadahnya. Karena salah satu di antara syarat air yang suci adalah dia berada di wadah yang suci. Ada empat permasalahan yang disampaikan oleh penulis di sini terkait masalah wadah. Yang pertama adalah penggunaan wadah yang terbuat dari emas dan perak untuk makan, minum, dan wudu. Yang kedua, penggunaan wadah yang dia celahnya atau jika ada retak-retaknya itu ditutupi dengan emas atau perak. Yang ketiga, wadah yang dimiliki oleh orang kafir. Dan yang keempat adalah wadah yang terbuat dari kulit binatang yang tidak disembelih secara syar'i atau kulit bangkai. Dan nanti kita akan tambahkan yang kelima. Yang kelima adalah wadah yang terkena terik panas matahari. Baik, kita bahas yang pertama tentang penggunaan emas dan perak dalam bersuci. Mengenai bersuci, penggunaan emas dan perak apakah diperbolehkan ataukah tidak? Pertama, bahwa pada asalnya kita diperbolehkan menggunakan wadah apapun untuk makan, untuk minum, untuk bersuci maupun untuk kebutuhan yang lainnya. Kenapa? Karena hukum asal segala sesuatu yang ada di muka bumi ini diperbolehkan. Kita gunakan share screen, saya tambahkan catatan dengan menuliskan di notepad ya. Jadi pembahasan masalah wadah, ada kaedah yang perlu kita ingat bahwa hukum asal semua wadah adalah mubah untuk dimanfaatkan. Sehingga Anda bisa memanfaatkan wadah dari bahan A, dari bahan B, dari bahan C, selama tidak ada larangan dari syariat. Selama tidak ada larangan dari syariat. Ini prinsip. Maka ketika di situ ada yang mengatakan ini terlarang, berarti dia harus mendatangkan dalil. Baik dimanfaat. Tak kelihatan, Pak? sebentar. Oh, masya Allah, saya tidak ngerti ini ya. Kok di blok hijau? Stop share. Sudah, kita ulang share-nya. Alhamdulillah. Tayyib, kita lanjutkan. Jadi hukum asal menggunakan wadah dengan bahan apapun adalah diperbolehkan, ya, selama tidak ada larangan dari syariat. Kemudian yang kedua, meskipun ini harganya mahal ya, hukum asal menggunakan wadah dengan bahan apapun hukumnya boleh selama tidak ada larangan syariat. Ya, kalau saya tambahkan, meskipun harganya mahal. Misalnya ada orang yang membuat wadah dari apa? Intan, ya. Akhirnya jadi piring intan atau gelas intan, dan itu harganya sangat mahal. Pada asalnya ini hukum asalnya diperbolehkan, karena selama tidak ada larangan berarti kembali kepada hukum asal. Yang kedua, ada hadis yang melarang penggunaan wadah yang terbuat dari emas dan perak. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fiddah wa la ta'kulu fi sihafiha. Fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah." Janganlah kalian minum dengan menggunakan wadah yang terbuat dari emas atau perak. Jangan makan di piring yang terbuat dari emas atau perak. Fa innaha lahum fid dunya, karena emas dan perak yang digunakan untuk minum, yang digunakan untuk makan, itu adalah milik mereka di dunia. Yang dimaksud mereka di sini adalah orang-orang kafir. Yang dimaksud mereka di sini adalah orang-orang kafir. Saya ganti koneksi, Pak. Itu adalah milik mereka di dunia, walakum fil akhirah, dan milik kalian di akhirat. Sehingga kalau orang kafir menggunakan itu terserah orang kafir. Tapi kalian jangan ikut menggunakannya. Kalaupun orang kafir melakukan pelanggaran dalam hal ini, mereka nantinya tidak mendapatkan jatah apapun di akhirat. Sehingga kalian tidak boleh ikut-ikutan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sering menyampaikan hal ini sebagai bentuk motivasi agar kita mau bersabar. Karena orang kafir gak punya jatah di akhirat. Sehingga mereka minum khamr, mereka pakai pakaian sutra bagi yang laki-laki, mereka memakan daging yang dilarang, mereka menggunakan wadah yang dilarang oleh syariat Islam untuk makan dan minum. Karena nanti ketika di akhirat mereka gak punya jatah. Maka yang mukmin jangan ikut-ikutan, bersabar. Nanti Allah Ta'ala akan kasih kita yang jauh, yang lebih indah. Karena itu ada satu kaidah yang dinyatakan oleh para ulama, "Man ta'ajjala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmani." Barang siapa yang terburu-buru untuk melakukan sesuatu sebelum waktunya, maka dia akan dihukum dengan tidak mendapatkannya. Tayyib. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Alladhi yashrabu fi aniyatil fiddah innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam." Orang yang minum dengan menggunakan wadah dari perak, hakikatnya dia mendidihkan, dia membuat perutnya itu mendidih, dengan dia memasukkan ke dalam perutnya naru jahannam, neraka jahannam. Maka ini dengan tegas menunjukkan haramnya makan minum menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak. Sehingga di sini kalau kita buat kesimpulan, haram untuk makan atau minum. Sekarang ada pertanyaan yang kedua. Bolehkah untuk bersuci, untuk wadah bersuci? Bolehkah untuk wadah bersuci? Ulama beda pendapat. Kalau di sini haram berdasarkan nas hadis. Kalau yang kedua ini ulama berbeda pendapat. Ada sebagian yang membolehkan dan sah bersucinya. Dan ini pendapat jumhur ulama. Dan ada yang mengatakan dilarang dan wudunya tidak sah. Dan ini pendapat sebagian ulama, di antaranya adalah Ibnu Hazm. Dan ada yang mengatakan itu pendapat yang dinisbahkan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tayyib. Namun pendapat yang lebih kuat dalam hal ini adalah pendapat jumhur ulama bahwa menggunakan wadah yang terbuat dari emas atau perak untuk kepentingan wudu hukumnya sah dan diperbolehkan. Kenapa? Karena teks hadisnya hanya berbicara untuk wadah yang terbuat dari emas atau perak untuk pemanfaatan makan dan minum. Sedangkan untuk bersuci Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyebutkan larangannya. Baik. Kemudian berikutnya adalah penggunaan wadah yang ditambal dengan menggunakan emas dan perak. Wadah ditambal emas atau perak. Kalau di sini penulis menegaskan untuk emas dilarang. Emas dilarang. Jika ada wadah yang ditambal dengan emas atau perak, maka tidak boleh dipakai untuk makan. Tapi kalau perak diperbolehkan. Berdasarkan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Bukhari, "In kasara qadhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fattakhadha makana syi'bi silsilatan min fiddah." Wadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah pecah, lalu beliau tutupi bagian yang pecah itu dengan silsilatan min fiddah, dengan leburan dari perak. Dipakai untuk nutupi bagian yang kena, bagian yang celah. Baik, dan ini dalil bahasanya tambalan yang berasal dari perak hukumnya boleh, tapi kalau dari emas hukumnya tidak boleh. Tayyib. Sampai di sini selesai kaitannya wadah yang terbuat dari perak. Di sini yang dipermasalahkan adalah penggunaan untuk makan minum dan bersuci. Untuk makan minum ulama sepakat dilarang berdasarkan nas hadis. Untuk bersuci ulama berbeda pendapat. Sebagian membolehkan dan sebagian melarang. Sementara tambalan dari emas atau perak, ya, di sini ada rincian untuk emas hukumnya dilarang, sedangkan untuk perak diperbolehkan. Dan jika dipajang, ya, wadah yang terbuat dari emas atau perak, tapi untuk dipajang, boleh enggak? Jawabannya boleh, karena tidak ada larangan. Misalnya ada orang yang punya pajangan berupa sendok, ya, emas atau piring emas terus digantung, hukumnya boleh. Disimpan boleh, dipajang juga boleh, karena tidak ada larangan di sana. Wallahu ta'ala alam. Baik, berikutnya kita beralih kepada masalah wadah orang kafir. Wadahnya orang kafir. Hukum asal wadah orang kafir boleh. Hukum asal boleh dimanfaatkan muslim. Dengan beberapa dalil yang di sini disebutkan oleh penulis. Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah diundang oleh Yahudi ala khubzin sya'ir, untuk makan roti gandum. Ya. Dan beliau pun memakannya. Hadisnya diriwayatkan oleh Ahmad, dinilai sahih oleh Syalbani. Gandum, roti gandum dicelup dengan as-sanikhah. Ya. Al-ihalah as-sanikhah. Ihalah maknanya adalah as-syahmu wa-zaid. Lemak atau minyak. Dan sanikhah artinya adalah al-mutaghayyirah ar-rih, yang baunya sudah berubah. Sehingga roti itu dicelup di minyak tadi, kemudian dimakan. Dan ini atas undangan orang Yahudi. Padahal Yahudi itu di masa silam kadang mereka minum khamr, kadang mereka makan daging yang dilarang. Maka dari sini menunjukkan bahwasanya hukum asal diperbolehkan memanfaatkan wadah milik orang kafir. Kecuali jika orang itu atau wadah itu diketahui pernah digunakan untuk benda najis. Kecuali jika wadah itu diketahui oleh si muslim digunakan untuk benda najis. Misalnya dipakai untuk wadah babi atau dipakai untuk minumin anjing, lalu di wadah itu dipakai lagi dan dipakai untuk memberikan hadiah makanan kepada muslim. Nah, ini tidak boleh dipakai wadah kayak gini, karena dia pernah diketahui oleh muslim ini digunakan untuk mengkonsumsi sesuatu yang haram, benda najis. Nah, cara mengetahui ada dua. Dari mana muslim bisa tahu kalau wadah itu pernah dipakai oleh orang kafir untuk wadah najis? Caranya ada dua. Cara yang pertama adalah melihat langsung kejadian. Saya pernah lihat gelas ini dipakai oleh si A itu untuk minum khamr. Nah, berarti dia pernah melihat gelas ini dipakai untuk sesuatu yang haram, untuk benda najis. Yang kedua berdasar kebiasaan. Misalnya ada orang punya tetangga dan tetangga ini hobi makan babi, maka piringnya kena daging babi, wajannya, kemudian mancinya dan perabotan yang ada di rumahnya tidak bisa lepas dari daging babi. Selanjutnya gimana? Maka jika kita dikasih makanan dari orang ini dengan menggunakan wadah dia, kita tidak boleh memakannya karena wadah di situ adalah wadah yang najis, ya. Berdasarkan kebiasaan dari orang kafir tadi. Wallahu ta'ala alam. Maka di sini dinyatakan oleh penulis, wa amma idza lam tu'lam najasatuha bi ay yakuna ahluha ghaira ma'rufina bi mubasharatin najasah fa innahu yajuzu isti'maluha. Adapun jika tidak diketahui titik najisnya, di mana pemiliknya non muslim, bukan termasuk orang yang dikenal suka mengkonsumsi benda-benda najis, fa innahu yajuzu isti'maluha, maka boleh menggunakan wadah seperti ini bagi muslim. Li'annahu thabata anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu akhadhul ma'a lil wudu'i min mazadati imra'atin musyrikah. Karena terdapat riwayat yang sahih di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat mereka mengambil air untuk wudu dari mazada, dari gentong, dari gentong yang dimiliki oleh seorang wanita musyrikah. Hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim. Baik. Nah, kita garis bawahnya pernyataan penulis itu adalah jika tidak diketahui najisnya karena pemiliknya bukan orang yang terkenal mengkonsumsi sesuatu yang najis. Berarti ini berdasarkan kebiasaan. Baik. Selanjutnya kita beralih kepada wadah yang terbuat dari kulit bangkai. Kulit bangkai ada dua, bangkai hewan yang halal dimakan. Halal dimakan itu hewannya, bukan bangkainya, ya. Bangkai hewan yang halal dimakan, misalnya bangkai kambing, bangkai sapi. Maka kulitnya jika sudah disamak, menjadi suci. kulitnya jika sudah jamak menjadi suci. Sehingga ini boleh dipakai untuk wadah, untuk air wudu atau yang lainnya. Yang kedua adalah bangkai hewan yang haram dimakan. Yang haram dimakan contohnya apa? Ya. Misalnya bangkai anjing, bangkai babi. Boleh enggak ketika ada babi yang mati kulitnya disamak kemudian dipakai untuk kepentingan manusia? Jawabannya tidak diperbolehkan. Nah, di sini penulis mengatakan wa hadza fi ma idza kanat al maitatu mimma tahillu hadzakatu wa illa fala. Aturan di atas itu berlaku jika bangkainya adalah bangkai hewan yang halal setelah disembelih. Wa illa fala, jika bangkainya bukan termasuk bangkai yang halal disembelih, maka tidak berlaku hukum ini. Yaitu jika sudah disamak kulitnya, maka kulit itu menjadi suci. Tayyib. Pembagiannya kayak gini ya. Wadah yang terbuat dari kulit bangkai, bangkai hewan yang halal, kulitnya jika sudah disamak, maka kembali suci. Kalau bangkai hewan yang haram, maka meskipun disamak, dia tidak suci. Baik, insya Allah kita bisa paham ini ya. Makanya saya tidak setuju dengan dompet kulit ular, kemudian sabuk kulit buaya, atau apalagi kulit-kulit hewan yang bermasalah, hewan yang haram dimakan, bukan bermasalah, hewan yang haram dimakan, jaket kulit singa atau kulit macan, itu tidak boleh semuanya. Karena hewan yang tadi kita sebutkan ini adalah hewan yang tidak boleh untuk dikonsumsi, sehingga meskipun dia disembelih, tapi statusnya tetap bangkai dan ini tidak boleh untuk dikonsumsi atau untuk diambil dan dimanfaatkan wadah kulitnya setelah disamak. Baik. Nah, di sini perlu kita garis bawahi bahwa kulit bangkai itu boleh dimanfaatkan tapi tidak boleh dimakan. Ini catatan ya. Kulit bangkai boleh dimanfaatkan tapi tidak boleh dimakan. Sehingga yang diizinkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kesuciannya. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Muslim dan yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuma ihabin dubigha faqat tahur." Kulit apapun jika dia disamak maka dia menjadi suci. Sehingga pemanfaatannya boleh tapi tidak boleh dikonsumsi. Dan ini juga ditegaskan dalam hadis riwayat Muslim dan Ibnu Majah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat ada bangkai kambing yang sedang dibuang oleh sahabat. Faqala, lalu beliau bersabda, "Halla akhadhu ihabaha fadabaghuhu fantafa'u bihi." Kenapa mereka tidak mengambil kulitnya lalu disamak, fantafa'u bihi, sehingga mereka bisa memanfaatkannya? Faqalu, kemudian sahabat mengatakan, "Innaha maitah ya Rasulullah, ini bangkai." Qala, Nabi SAW bersabda, "Fa innama haruma akluha," yang haram itu makannya dan bukan mengkonsumsinya. Sehingga kulit bangkai jika dimanfaatkan boleh tapi tidak boleh dikonsumsi. Kulit bangkai yang sudah disamak. Tayyib. Cukup jelas insyaallah ya. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya saya tambahkan sebagai catatan adalah al-ma'ul musyammas. Air yang terkena terik matahari. Air yang terkena terik matahari. Apa kaitannya dengan masalah wadah? Ya, ada yang disebut dengan al-ma al-mushammas. Air yang terkena terik matahari. Nah, dulu beberapa sahabat membenci orang bersuci dengan menggunakan al-ma'ul musyammas. Seperti dari Jabir, beliau menceritakan anna Umara kana yakrahul ightisala bil ma'il musyammas wa qala innahu yurisul baras. Bahasanya Umar itu benci orang mandi dengan menggunakan al-ma'ul musyammas. Dan beliau mengatakan al-ma'ul musyammas itu bisa menyebabkan penyakit lepra. Jadi di sini dasarnya adalah Umar membenci orang yang bersuci dengan menggunakan air musyammas. Sebabnya adalah bisa memicu lepra. Baik. Sehingga kita lihat Umar melarang itu karena masalah apa? Itu bisa menjadi penyebab terjadinya penyakit. Nah, karena itu para ulama mengatakan bahwa larangan menggunakan air musyammas itu sebenarnya kaitannya dengan masalah potensi bahaya. Berarti jika dia tidak punya potensi bahaya, maka hukumnya diperbolehkan. Jadi contoh ya, kita punya tandon air tapi berada di atas. Misalnya dia terbuka, kena terik matahari, berbahan logam, ya, misalnya seng atau apa, atau besi, terkena terik matahari. Maka air seperti ini makruh untuk dipakai bersuci. Alasannya adalah bisa memicu penyakit baros, penyakit lepra. Baik, berarti sekarang pertanyaannya, water heater boleh enggak? Air dari pemanas itu boleh tentu dipakai untuk mandi, dipakai untuk wudu. Jawabannya boleh, selama tidak membahayakan. Selama tidak membahayakan manusia, sehingga tidak jadi masalah jika ada orang yang menggunakan tandon, kemudian nanti ketika mau dipakai dipanasin dulu, baru dipakai mandi dengan menggunakan air panas, hukumnya diperbolehkan. Baik, sehingga tidak ada larangan wudu dengan menggunakan air hangat atau mandi dengan menggunakan air hangat. Wallahu ta'ala alam. Tayyip, selesai untuk bab seputar masalah wadah. Jadi ini ada catatan terkait masalah wadah ya. Kenapa sih wadah dipermasalahkan? Karena tadi, pertama Nabi SAW pernah melarang wadah yang terbuat dari emas atau perak untuk dipakai sebagai media makan atau minum, sedangkan untuk media bersuci ulama khilaf. Kemudian wadah juga membahas dari sisi kesuciannya. Dalam hal ini, apa hukum menggunakan wadah milik orang kafir, wadah yang terbuat dari kulit bangkai. Kemudian pembahasan wadah juga dibahas dari sisi madorotnya. Jika ada wadah yang bisa mendatangkan madorot ketika airnya di situ dipakai seperti al-ma'ul musyammas, maka dia dilarang untuk dipakai. Tayyip, itu terkait masalah wadah. Berikutnya kita akan bahas terkait bab berikutnya, bab yang ketiga. Al-babu thalith fi qada'il hajati wa adabiha wa fihi iddatu masail. Bab yang ketiga terkait masalah buang hajat dan adab-adabnya. Dan di sini ada beberapa masalah. Dan adab tentang buang air ini, masya Allah, dibanggakan oleh Salman Al-Farisi. Beliau pernah didatangi oleh orang musyrik. Lalu orang musyrik itu mengatakan, Yu'allimukum nabiyukum kulla syai'in hatal khira'ah. Apakah nabimu mengajari kamu segala sesuatu sampai urusan khira'ah? Sampai urusan WC? Jawab dari sahabat ini, wajar, na'am. Salman mengatakan dengan bangga, betul, oh iya. Padahal maksud orang kafir tadi adalah ingin menghina Salman dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masa masalah toilet aja dibahas, masalah gimana cara buang air aja dibahas. Justru oleh Salman ketika dinyatakan seperti itu, beliau makin bangga. Oh betul. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan segala sesuatu sampai tentang adab buang air. Dan itu bukan aib, tapi justru itu salah satu di antara bukti kesempurnaan Islam. Kemarin ada salah satu ustadz yang menyampaikan di grup Asatidah. Kemudian beliau menyampaikan ada tesis master yang membahas satu tema. Satu tema aja. Apa itu? Kentut. Jadi bahas kentut itu jadi tesis di Madinah atau di mana? Saya kemarin nggak perhatian universitasnya. Yang jelas tesis itu di share dan itu cuma bahas kentut aja. Masya Allah. Dan itu bukan satu hal yang aib karena yang namanya syariat adalah sesuatu yang sempurna. Sehingga dengan kesempurnaan itulah manusia mendapatkan berbagai macam aturan. Sampai pun hal yang dianggap remeh oleh sebagian orang. Tayyib, yang pertama kita akan bahas tentang istinja dan istijmar. Wa qiyamu ahadihima maqam al-akhar. Pertama, hukum istinja dan istijmar. Definisi istinja. Istinja adalah izalatul kharij minas sabilaini bil ma. Menghilang. Ada dua istilah yang mirip, istinja, istijmar. Bedanya apa? Kalau istinja ini bersuci setelah buang air akan air. Bersuci dengan menggunakan air atau bersuci setelah buang air dengan menggunakan air. Ini istinja. Sedangkan istijmar adalah bersuci dengan menggunakan benda apapun yang bisa untuk bersuci. Kita istijmar adalah bersuci dengan menggunakan air dengan benda yang bisa dipakai untuk bersuci. Salah satunya adalah tidak boleh benda najis. Sehingga beda istinja dan istijmar apa? Bedanya adalah di media. Kalau istinja medianya air. Kalau istijmar medianya bisa apapun, benda apapun yang bisa dipakai untuk bersuci. Baik. Istijmar, kenapa disebut istijmar? Dari kata jamarat. Jimar artinya kerikil. Istijmar itu artinya berasal dari kata jamarat atau jimar yang artinya adalah kerikil. Kenapa disebut istijmar? Karena dia umumnya menggunakan kerikil. Di sini dinyatakan yaqulu bil hijrah aw ma yakum maqamaha min kulli tahirin mungkin mubah. Sallallahu alaihi wasallam an nastanjia bil yamin wa an nastanjia bi aqalla min thalathati ahjarin wa an nastanjia bi raji'in aw azmin. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk beristinja dengan menggunakan tangan kanan. Tidak boleh istinja kurang dari 3 batu, 3 kali usapan batu, dan tidak boleh istinja dengan menggunakan kotoran kering raji'. Tidak boleh istinja dengan menggunakan tulang. Tayyib. Sehingga penulis menyebutkan beberapa aturan tentang masalah istijmar. Baik, kita tuliskan di sini ya. Aturan media istijmar. Aturan media istijmar. Pertama, tidak boleh tulang. Yang kedua, tidak boleh kotoran binatang. Kenapa nggak boleh kotoran binatang? Karena ada larangan yang tadi kita baca. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang beristijmar dengan menggunakan roji, kotoran binatang. Yang ketiga, harus yang bisa meresap. Sedangkan yang tidak bisa punya daya meresap, tidak boleh dipakai untuk istijmar. Contohnya apa, Pak? Contohnya godong gedang, itu tidak boleh, karena dia tidak bisa meresap. Daun talas, itu tidak boleh. Contoh yang lain, misalnya kaca, itu tidak boleh karena dia nggak bisa meresap. Nah, yang boleh batu yang bisa meresap. Ada batu yang nggak bisa meresap, tidak boleh ya. Batu yang bisa meresap, kemudian kotoran binatang atau apa, sesuatu yang bisa menggantikannya, ya, misalnya tisu dan seterusnya, yang dia bisa meresap. Wallahu a'lam. Kemudian syarat berikutnya. Tidak boleh benda yang dimuliakan. Apa alasannya? Alasannya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang istijmar dengan menggunakan tulang. Dan tulang itu beliau kasih alasan, karena ini adalah makanan bagi saudara kalian di kalangan jin. Sehingga dalam rangka untuk menghormati jin, maka tidak boleh menggunakan tulang sebagai media istijmar atau istinja. Dikiaskan dengan ini, kata An-Nawawi adalah semua yang dimuliakan. Jika makanan jin saja dimuliakan, tidak boleh dipakai untuk istinja, maka makanan manusia lebih tidak boleh lagi. Karena itu tidak boleh istinja dengan menggunakan nasi atau gorengan atau tahu goreng, tidak boleh. Karena ini adalah makanan manusia yang wajib untuk dimuliakan. Kemudian tidak boleh ada lafzul jalalah ya, atau apa yang berisi tulisan-tulisan yang dimuliakan. Misalnya tulisan hadis atau Al-Quran, tidak boleh dipakai untuk istijmar. Tayyib. Saya tadi membuat catatan, coba kita lihat. Ada 6 syarat di sini. Harus 3 batu, harus suci, harus bisa membersihkan, tidak boleh dalam bentuk mae, tidak boleh dalam bentuk cairan, tidak boleh menggunakan tulang dan tidak boleh sesuatu yang dimuliakan. Baik. Karena itu dalam aturan istinja, air zam-zam tidak boleh untuk istinja. Air zam-zam tidak boleh untuk istinja. Kenapa? Karena air zam-zam disamakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti makanan. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Zam-zam tu'amu tu'min." Zam-zam itu makanan yang bisa mengenyangkan. Makanya air zam-zam tidak boleh dipakai untuk istinja. Nah, di Saudi itu ada banyak sekali toilet ya. Toilet 1, toilet 2, putra dan putri. Terus yang dipakai di toilet ini apakah air zam-zam? Padahal jumlah air zam-zam sangat melimpah. Siapanya bukan. Untuk toilet mereka menggunakan air sulingan, bukan menggunakan air zam-zam. Padahal yang dekat diakses zam-zam. Kalau menggunakan air suling berarti harus mendatangkan dari luar. Nah, termasuk juga hotel-hotel yang ada di sekitar Masjidil Haram. Mereka tidak punya sumur. Punyanya ya tadi, air kiriman. Air kiriman dari mana? Dari hasil suling di Jeddah atau di mana dikirim untuk melayani para jamaah. Dan Masya Allah ya, kita menggunakan air di hotel itu ya, untuk mandi, untuk buang air, untuk bersuci, tanpa pernah kita mungkin ya, mungkin kita nggak pernah berpikir kalau sebenarnya air di sini sangat mahal. Tayyib, kita lanjutkan. Jadi zam-zam tidak boleh dipakai untuk istinja dengan alasan zam-zam itu seperti makanan. Ada keterangan yang disampaikan oleh An-Nawawi. An-Nawawi pernah mengatakan, yushtaratu fima yustajmaru bihi alla yakuna muhtaraman kal awraq allati fiha dhikrullah aw at-ta'am wa nahwi dhalika wa hadha biittifaqil madhahib al fiqhiyyatil arba'ah. Disyaratkan dalam istijmar tidak boleh sesuatu yang dimuliakan seperti kertas yang di situ ada zikrullah atau makanan atau yang lainnya dengan sepakat ulama empat madhab. Baik. Saya kutipkan di sini ya. Coba kita lihat keterangan An-Nawawi. Dalam syarah Sahih Muslim, An-Nawawi pernah mengatakan, "Ammal azmu falikaunihi ta'aman lil jin." Adapun tulang dia enggak boleh dipakai untuk istijmar karena dia adalah makanan bagi jin. Fanabbaha ala jami'il mat'umat. Sehingga di sini melebar untuk seluruh makanan. Jika makanan jin dimuliakan, maka makanan manusia harus lebih dimuliakan. Watul tahiku bihi al-muhtaramat kal ajza'il hayawanan wa awraqi kutubil ilmi wa ghairi dhalika. Dan disamakan dengan ini adalah semua yang dimuliakan seperti ya, awraq kutubil ilmi, kertas-kertas yang di situ ada catatan ilmu ya, wa ghairi dhalika dan yang lainnya. Tayyib, insyaallah cukup jelas terkait masalah aturan media istijmar. Kemudian berikutnya adalah istiqbalul qiblah wastidbaruha hala qada'il hajah. Menghadap atau membelakangi kiblat ketika buang hajat. Tidak boleh menghadap kiblat atau membelakanginya ketika buang hajat. Fis sahra, di tanah lapang. Bila ha'il, tanpa penutup. Berdasarkan hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ataitumul ghaita fala tastaqbilul qiblah wala tastabdiruha walakin syarriku aw gharribu. Apabila kalian buang air, maka jangan menghadap kiblat, jangan membelakangi kiblat, tapi hadaplah ke arah timur atau ke arah barat. Kenapa? Karena kiblat ketika itu arahnya ke arah selatan. Wa qala Abu Ayyub, kata Abu Ayyub, faqadimna Asyam. Ketika saya sampai di Syam, kami jumlahi toilet-toilet itu dibangun dengan menghadap ke arah Ka'bah. Falan harifu anha, akhirnya kita pun mengubahnya dan kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala wa nastaghfirullah. Tayyib. Dan ini berlaku jika buang airnya di dalam ruangan. Amma in kana fi bunyanin, adapun buang air yang dilakukan di dalam ruangan atau ada pemisah, ada tutup antara dia dengan arah kiblat, maka hukumnya boleh. Berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau pernah melihat Rasulullah SAW kencing di rumahnya menghadap ke arah Syam, ke Baitul Maqdis, dan membelakangi kiblat, membelakangi Ka'bah. Ya, yang ini menunjukkan bahwa jika buang hajat itu dilakukan di dalam ruangan, maka tidak berlaku hukum sebagaimana ketika di luar ruangan, yang tidak boleh menghadap atau membelakangi kiblat. Wallahu a'lam. Sekarang yang jadi masalah, bagaimana kalau kita berada di tempat orang lain yang toiletnya menghadap atau membelakangi kiblat? Padahal kan kita tidak mungkin menyesuaikan, apalagi kalau toilet duduk, dia menghadap ke arah kiblat. Anda kan tidak mungkin misalnya buang air besar membelakangi kiblat, karena dia toilet duduk. Tayyib. Mungkin kalau toilet jongkok masih mungkin ya, meskipun nanti jadinya nggak sopan, ya, karena dia tidak pas lubangnya. Baik, sehingga kalau sudah seperti itu, Anda bisa berada di posisi menyesuaikan dengan apa yang sudah ada. Nah, kesimpulannya seperti ini ya, terkait masalah menghadap atau membelakangi kiblat. Saat buang air, yang pertama, dilarang mutlak, baik indoor maupun outdoor. Baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Dan di antara yang berpendapat seperti ini adalah Abu Ayyub Al-Ansari, yang tadi kita baca sekilas tentang hadis beliau. Kemudian ada pendapat yang mengatakan dilarang menghadap kiblat. Dilarang menghadap kiblat di dalam maupun luar ruangan, tapi boleh membelakangi jika di dalam ruangan. Yang ketiga, dilarang menghadap atau yang ketiga dilarang jika di luar, dan boleh jika di dalam. Jika di dalam ruangan. Baik, ini kesimpulan terkait khilaf ulama masalah menghadap atau membelakangi kiblat. Ada yang mengatakan dilarang mutlak, mau di dalam ruangan, di luar ruangan, tidak boleh sama sekali. Dan itu pendapatnya Abu Ayyub Al-Ansari. Makanya beliau mengatakan Ketika kami tiba di Syam, kami jumlahi banyak toilet dibangun menghadap Ka'bah. Maka kami pun mengubahnya. Wa nastaghfirullah, dan kami mohon ampun kepada Allah. Yang ini zahirnya wallahu taala alam, berarti menurut Abu Ayyub di dalam pun hukumnya tidak boleh menghadap atau membelakangi kiblat. Kemudian bagaimana dengan hadis Ibnu Umar? Nah, hadis Ibnu Umar, ulama mengatakan itu menunjukkan kalau boleh menghadap atau membelakangi kiblat asal di dalam ruangan. Karena hadis Ibnu Umar, beliau melihat kejadian itu saat Nabi SAW buang air di toilet beliau. Ya. Ngapain Ibnu Umar melakukan seperti itu? Karena beliau ingin melihat sunnah Nabi SAW. Jadi beliau naik ke rumahnya Hafsah. Ya. Anda kalau lihat model rumah orang Arab, ya, insya Allah paham gimana orang bisa naik terus melihat. Karena model rumahnya kotak. Ya. Model rumahnya kotak. Bagian depan ini ketutup. Ada bagian depan lagi. Bagian depan lagi ini cuma ditutupi dengan pelepah-pelepah dijejer. Tapi di sini tidak dipakai untuk istirahat. Yang dipakai untuk istirahat di bagian belakangnya yang dia ketutup. Bagian belakang ada tembok lubang atasnya. Nah, dari situlah Ibnu Umar melihat Rasulullah SAW buang air kecil menghadap ke arah Syam, membelakangi kiblat, menghadap ke arah Syam dan membelakangi kiblat, sebagaimana dalam hadis yang tadi disampaikan. Annahu ra'a Rasulullah SAW yabulu fi baitihi mustaqbila Syam mustadbira al-kiblat, menghadap Syam membelakangi kiblat. Nah, terus di situ disimpulkan berarti yang dilarang adalah menghadap kiblat. Tapi kalau membelakangi hukumnya boleh. Kemudian pendapat yang ketiga, dilarang jika di luar, boleh jika di dalam ruangan. Dan insya Allah pendapat ketiga ini yang lebih mendekati. Berdasarkan beberapa riwayat yang lain, termasuk diantaranya adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi, beliau ketika buang air beliau membelakangi kiblat. Wallahu ta'ala alam. Baik, kemudian di permasalahan yang ketiga tentang hal-hal yang disunnahkan bagi orang yang masuk ke toilet. Pertama adalah membaca bismillah. Apa tujuannya? Rasulullah SAW mengatakan tujuan baca bismillah sebelum ke toilet adalah dalam rangka untuk melindungi aurat dari pandangan setan. Nabi SAW mengatakan sitruma baina ayunil jinni wa aurati bani adam idza wada'a thawbahu ayaqula bismillah. Pembatas antara pandangan jin dengan aurat manusia adalah ketika dia membuka bajunya dia mengucapkan bismillah. Nah, karena di kamar mandi tidak mungkin mengucapkan bismillah sebelum orang membuka baju, maka yang bisa dilakukan adalah membaca bismillahnya sebelum masuk ke kamar mandi. Lalu membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith. Dan setelah selesai keluar membaca ghufranaka dengan mendahulukan kaki kiri ketika masuk dan mendahulukan kaki kanan ketika keluar. Dan jangan sampai untuk membuka auratnya hingga dia mendekat ke tanah. Yang dimaksud di sini adalah kejadian di masa silam. Karena mereka buang airnya di luar ruangan. Wallahu ta'ala alam. Nah, selanjutnya kenapa ketika orang keluar dari toilet atau Nabi SAW ketika keluar dari toilet beliau mengucapkan ghufranaka? Hadisnya riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan statusnya hasan. Ada dua pendekatan yang disampaikan oleh para ulama. Mengapa Rasulullah SAW ketika keluar toilet mengucapkan kalimat ghufranaka? Saya tulis di sini. Mengapa Nabi SAW ketika keluar toilet membaca ghufronaka. Ghufronaka secara bahasa artinya adalah ampunanmu ya Allah. Sehingga ghufronaka adalah permohonan ampunan. Istaghfartu ghufronaka. Kenapa Nabi SAW ketika keluar toilet membaca ghufronaka? Ada dua pendekatan ulama. Pendekatan pertama, karena Nabi SAW tidak bisa zikir saat toilet, karena beliau tidak terputus ya, terputus zikirnya saat di toilet, sehingga beliau mohon ampun kepada Allah disebabkan hal ini. Yang kedua, karena harapan, sebagai harapan bentuknya adalah sebagaimana engkau telah menghilangkan kotoran dari badanku, maka hilangkanlah kotoran apa? Kotoran dari hatiku. Ya, yaitu kotoran maksiat. Maka kenapa beliau membaca ghufronaka? Menurut pendekatan yang kedua, karena Nabi SAW mengharapkan hal itu. Ya Allah, sebagaimana engkau telah membersihkan perutku dari kotoran-kotoran manusia, maka bersihkan hatiku dari kotoran dosa. Sehingga saat keluar toilet beliau membaca ghufronaka. Wallahu'alam. Selanjutnya, hal-hal yang diharamkan untuk dilakukan ketika orang hendak buang hajat. Yang pertama, haram kencing di air yang menggenang, berdasarkan hadis dari Ibnu Abbas. Yang ketiga, tidak boleh menyentuh kemaluannya dengan menggunakan tangan kanan ketika sedang kencing atau istinja. Yang ketiga, tidak boleh kencing atau buang air besar di jalan atau di tempat yang teduh. Nabi SAW bersabda, ittaqul mala'in as-salas, takutlah kepada sumber laknat yang jumlahnya tiga. Pertama adalah buang air besar di tempat singgah manusia. Kemudian juga buang air besar di qori at-tariq, di jalan atau di tempat yang teduh. Dan itu disebut oleh Nabi SAW sebagai orang-orang yang dilaknat. Kemudian Nabi jawab ya. Ini jangan dijawab. Tayyib. Sehingga merespon boleh, tapi kalau bicara makruh. Wallahu ta'ala alam. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jam 9 kurang 10, Pak. Ya. Silakan. Baik. Baik, kita bahas tentang wadah emas atau perak. Bagaimana kalau yang pertama total terbuat dari emas dan perak? Ini tadi pembahasannya untuk makan minum ya. Total terbuat dari emas atau perak. Yang pertama, total terbuat dari emas atau perak ini jelas dilarang. Yang kedua, dilapisi emas atau perak. Oke, saya lupa share screen. Yang kedua, dilapisi emas atau perak. Nah, ini ada rincian yang disampaikan oleh para ulama. Jika lapisannya itu saat dipanaskan dia terpisah, maka dia dihukumi sebagai wadah emas. Jika ketika dipanaskan, unsur emasnya terpisah. Baik. Ini sebagaimana keterangan Al-Hafidh Ibnu Hajar, dan beliau mengutip hal itu dari keterangan para ulama Syafi'iyah. Saya punya artikel tentang ini di web konsultasi syariah. Coba kita buka. Artikel itu membahas tentang hukum emas yang kurang dari atau 30% ke bawah. Emas yang kadarnya sedikit. 30% ke bawah. Nah, itu apakah masih dihukumi sebagai benda ribawi? Nah, kemudian kadar emas yang sedikit yang 30% itu, screen-nya kelihatannya kalau kalau share screen dari website jadi terblok begini, Ustaz. Nanti kita keluarkan dulu. Ini internetnya sangat lambat ya, jadi tidak kuat. Oh, gitu. Iya. Baik, baik. Ya, mohon maaf internet lambat jadi muter-muter terus. Jadi ini tetap dihukumi sebagai wadah emas atau perak meskipun hadiah hanya dilapisi. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya. Selanjutnya saya share screen-nya satu sebentar. Ini Assalamualaikum Ustaz, zaman sekarang toilet untuk buang air kecil atau besar kebanyakan berada dalam kamar mandi. Jika kita berwudu di kamar mandi yang ada toiletnya, apakah ucapan basmalah sebelum berwudu dan doa setelah berwudu dilakukan setelah keluar dari kamar mandi? Baik. Untuk toilet yang berada di kamar mandi bagaimana ketika kita berwudu, andaikan toilet tidak ada di kamar mandi, maka misalnya tidak ada WC-nya di kamar mandi, kita ketika mandi di situ, berarti kita akan buang air kecil. Maka itu juga dihukumi toilet, meskipun tidak ada WC-nya. Terus gimana hukum berwudu di sini? Hukum berwudu di sini hukumnya boleh, karena bukan syarat wudu harus di tempat yang suci. Bukan syarat wudu harus di tempat yang suci. Kita sepakat bahwa kamar mandi itu tempat yang di situ banyak menampung najis. Tapi najisnya kita siram, kemudian menepi. Ya. Videonya hilang nih, Ustaz. Baik. Baterai kameranya habis, Pak. Baru ganti baterai. Saya lanjutkan. Berwudu di kamar mandi, hukumnya boleh karena bukan syarat wudu harus di tempat yang suci. Bukan syarat wudu harus menutup aurat. Sehingga wudu dalam kondisi terbuka, auratnya boleh enggak? Boleh. Karena bukan syarat harus menutup aurat. Bukan syarat wudu harus sudah suci, apalagi ya. Karena kalau syarat wudu harus sudah suci, terus gimana fungsi wudu? Padahal dia fungsinya untuk membersihkan hadas. Karena itu tidak masalah. Sekarang yang jadi masalah, bagaimana dengan basmalahnya? Basmalahnya bisa dibaca sebelum masuk atau basmalahnya dibaca ketika mau wudu. Dan di sini ulama khilaf. Boleh enggak baca basmalah di dalam kamar mandi ketika mau wudu? Sebagian membolehkan, sebagian yang ada yang melarang. Kalau kita mengambil pendapat yang melarang, maka nanti basmalahnya dibaca di hati. Karena kita tidak melafadzkan kalimat Allah saat berada di dalam kamar mandi, maka kita baca dalam hati. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah, semoga menjawab pertanyaan. Berikutnya ini ada yang bertanya langsung, Mbak Tati. Mbak Tati dari London. Silakan diunmute ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Berhubung dengan mandi itu tadi, di sini kamar mandi kan ada curtain-nya ya. Jadi musim dingin kebanyakan kita mandi di bak mandi itu lama. Selama kita ada di kamar mandi yang tertutup tempat mandinya itu, apakah kita bisa mendengarkan ceramah atau sesuatu sambil mandi? Karena bisa setengah jam, satu jam di dalam bak itu sendiri. Lama sekali. Karena seperti kungkum begitu ya. Oh, Masya Allah. Mandi di bak mandi, tapi ada curtain-nya kan? Jadi terpisah antara WC-nya, antara lainnya, seakan-akan dikubik sendiri begitu. Kalau dalam keadaan begitu, boleh enggak kita sambil mendengarkan, sambil kungkum begitu, sambil mandi. Bukan mandi-mandi di shower, bukan. Ngerti, ya, Ustaz Tami yang saya maksud. Baik. Nah, saya belum punya pengalaman kamar mandi yang seperti itu ya. Mungkin di daerah-daerah dingin ada kamar mandi sambil kungkum. Baik, kalau misalnya kita mandi di tempat seperti ini, dalam waktu yang lama sampai setengah jam, bolehkah sambil mendengarkan pengajian atau yang lainnya? Jika sumber suara pengajian itu di luar kamar mandi, misalnya di ruang tamu, dan corongnya tidak ditaruh di dalam kamar mandi, cuman imbas suaranya masuk ke dalam kamar mandi, insya Allah tidak masalah. Sebagaimana peristiwa yang tadi dialami oleh Ibnu Abi Hatim bersama ayahnya. Anaknya. Dan juga disebutkan dalam riwayat yang ada di buku ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sedang buang air kecil, ada sahabat yang ngasih salam. Hadisnya riwayat Muslim. Beliau ngasih sahabat ini ngasih salam. Falam yarudda alaihi. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nggak menjawab. Berarti suaranya dari jauh, ya. Mungkin sejarak sekian meter. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendengarnya sedang buang air kecil. Beliau sedang buang air kecil. Dan beliau tidak menjawabnya karena dalam jawaban salam di situ ada lafaz Allah, ada lafzul jalal. Sehingga sebatas mendengar, insya Allah tidak masalah. Namun lebih dari itu kita sarankan jangan terlalu betah di kamar mandi. Kecuali kalau ada hajat besar, misalnya dalam kondisi diare, susah untuk buang air, sehingga dia harus tungguin sabar sampai perutnya mulai nyaman. Itu berarti ada hajat. Tapi kalau dalam kondisi normal, sebaiknya jangan terlalu betah di kamar mandi. Karena Nabi SAW mengatakan, inna hadil khusyus muhdar. Sesungguhnya tempat seperti ini itu dihadiri oleh setan. Kita sebagai seorang muslim, sebaiknya tidak terlalu betah di tempat seperti ini. Wallahu'alam. Baik, semoga menjawab ya Mbak Tati. Berikutnya ini ada Mas Zidan Rahadian yang mau bertanya langsung, silakan di unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, anak sempat pernah ke rumah salah satu orang non muslim, ya orang Korea gitu, ada anjingnya di situ. Terus ana enggak sengaja megang apa maksudnya si gerbangnya, ternyata anjingnya itu di bawah enggak kelihatan, dia ngejilat-jilat tangan gitu. Terus ana itu bersihin yang pakai tanah 7 kali. Nah, ana kebetulan ketemu dengan dokter hewan, ada teman gitu sama ngaji. Katanya tidak usah dicuci dengan 7 kali itu, cukup dengan sabun, karena dikembalikan ke hadis, yaitu yang dicuci bejana jika anjing minum di bejana. Jadi kalau ke kita langsung tuh tidak usah katanya. Namun yang jadi pertanyaan, apakah memang seperti itu untuk hadisnya gitu, Seth? Jadi cukup dengan sabun saja jika memang menjilatin tangan, karena di sini juga ada banyak anjing itu di lingkungan ini, meskipun itu pemiliknya muslim itu, Seth. Jazakallah khairan, Seth. Jazakumullah khairan. Ini sudah pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Ketika kita membahas tentang cara membersihkan najis, untuk najis air liur anjing, ulama berbeda pendapat. Atau yang pertama, untuk najis air liur anjing, kita bisa kasih rincian. Yang pertama, jika dia minum di sebuah wadah, kemudian wadah itu mau kita manfaatkan, maka dia harus dicuci sebanyak 7 kali. Dan ini disepakati oleh ulama, maksudnya adalah ulama yang mengakui keberadaan hadis tadi, berdasarkan nas hadis tersebut. Berdasarkan nas dari hadis tersebut. Sehingga dia, wadah ini kalau mau dimanfaatkan, dicuci 7 kali. Tapi kalau wadah ini tidak mau dimanfaatkan, ya biarin aja. Misalnya ada orang punya wadah tupperware bagus, terus diisi air, dikasihkan anjing, kemudian air itu diminum anjing. Ini tupperware bagus, sayang kalau dikasihkan anjing. Dia mau menggunakannya untuk wadah bakso. Maka sebelum digunakan, cuci dulu sebanyak 7 kali, baru silahkan dipakai untuk yang lain. Yang kedua, anjing menjilati anggota badan kita atau pakaian kita. Apakah perlu dicuci 7 kali? Ulama beda pendapat. Sebagian ada yang mengatakan perlu dicuci 7 kali. Sebagaimana ketika anjing minum di wadah. Dan sebagian mengatakan cukup dicuci sekali. Karena teks hadisnya itu berbicara tentang anjing minum di wadah. Dan bukan bicara semua jilatan anjing. Dan insya Allah pendapat yang kedua ini yang lebih kuat. Bahwa cukup dicuci sekali. Karena terdapat banyak riwayat bahwa anjing itu keluar masuk Masjid Nabawi di masa Rasulullah SAW. Kanal kilabu yakbalu yadbar yakbalu yadbir fil masjid fi zaman Nabi SAW. Bahwa anjing itu kadang keluar masuk di Masjid Nabawi di masa Rasulullah SAW. Kadang mereka tidur di dalam. Dan yang namanya anjing, bawaannya ya selalu ada liurnya di mulutnya. Kadang dia menjulurkan lidahnya, terus liurnya netes. Tapi karena di sini bukan dalam kondisi sedang minum di sebuah wadah, maka sahabat ketika melihat itu paling cuma disiram. Ya. Setelah itu boleh dipakai untuk sholat. Wallahu a'lam. Baik, ini ada pertanyaan berikutnya yang titip pertanyaan Ustaz. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, mau tanya, apakah kalau kita sudah mandi bersih, boleh tidak berwudu lagi? Apakah tetap harus berwudu lagi? Mungkin yang dimaksud mandi mandi junub mungkin ya Ustaz. Atau mandi bersih saja, mandi biasa. Mandi bersih ya, bukan mandi Mandi junub. bersih, kan? Baik. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Anda mandi bersih, dalam arti bukan mandi besar, maka jika mau sholat harus wudu lagi. Kenapa? Karena yang Anda lakukan bukan mandi yang bisa menghilangkan hadas besar atau kecil, dan bukan mandi yang disyariatkan. Tujuannya hanya untuk mandi karena rutinitas pagi dan sore, sehingga di situ ketika mau sholat tetap harus berwudu. Wallahu a'lam. Kecuali kalau mandi besar, dan nanti akan kita bahas di sesi yang lain terkait aturan mandi junub. Wallahu a'lam. Baik. Masih ada berapa menit lagi Ustaz? Waktunya ini ada. Silakan disambung dulu. Ya, baik. Ini pertanyaan yang sesuai. Nggak satu lagi, ini saya gabung dua pertanyaan dari dua penanya Ustaz, tapi kelihatannya mirip. Assalamualaikum, bagaimana kalau terima telepon di toilet? Lalu yang kedua, kalau ada yang bertanya dan memerlukan jawaban dari luar toilet Ustaz. Baik, bagaimana kalau terima telepon di toilet? Terima telepon di toilet berarti dia bicara dengan orang yang berada di luar. Maka baik, sebaiknya jangan diterima. Makanya kita ingatkan, hati-hati dengan nada dering. Jangan sampai menggunakan ayat-ayat yang di situ berisi, atau ayat Al-Quran, atau kalimat-kalimat yang di situ berisi lafzul jalalah. Misalnya kalimat suara adzan, atau nasyid-nasyid islami yang ada suara, yang ada kalimat Allah, dan seterusnya. Karena ketika itu berdering dalam toilet, ada suaranya saya sudes. Ya. Masya Allah, saya sudes ngaji di toilet. Ada suaranya Suram juga tidak baik. Ada yang beralasan, ini kan saya senang Al-Quran, makanya saya suka mendengarkan Quran. Sehingga saya gunakan sebagai nada dering, surat Ar-Rahman. Baik, sekarang kita buktikan. Kalau alasan Anda adalah cinta Al-Quran, ingin mendengarkan suara Al-Quran, sehingga Anda gunakan Quran itu sebagai nada dering, maka saat Anda ditelepon, keluar suara Al-Quran. Yang harus dilakukan apa? Dengerin, jangan dimatikan. Dengerin suara Qur'annya, jangan dimatikan. Kira-kira gimana? Berarti telepon yang masuk itu diangkat nggak? Nggak diangkat. Nggak diangkat. Kalau telepon yang masuk diangkat, Qur'annya mati. Suara Qur'annya mati. Ya. Sehingga praktek dia itu justru bertentangan dengan ucapannya. Kalau pengakuan dia, saya cinta Quran. Tapi praktekmu kamu benci Quran. Begitu terdengar suara Quran, matikan. Terdengar suara Quran, matikan. Kan seharusnya kalau ini memang seneng, dengerin. Jangan dimatiin. Tapi ini enggak. Begitu mendengar suara Quran, matikan. Berarti ini malah, dohirnya itu malah membenci suara Al-Quran. Wallahu a'lam. Sudah Ustaz, saya share lagi. Tadi satu lagi Pak. Satu lagi, baik. Satu lagi ini. Halo, dua pertanyaan tadi kan? Tadi, oh ya, tadi dua pertanyaan. Afwan, Ustaz. Yang bertanya memerlukan jawaban dari toilet, Ustaz. Kalau ada yang bertanya memerlukan jawaban dari luar toilet. Ya. Yang bertanya di luar toilet maksudnya. Jadi yang apakah kita boleh menjawab dari luar, dari dalam toilet? Baik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikasih salam dan beliau nggak jawab. Padahal itu termasuk kewajiban. Maka selagi bisa ditunda, ditunda. Kecuali kalau darurat ya. Misalnya apa? Apa kebakaran. Atau apa. Tapi kalau sifatnya urusan duniawi, istri tanya, Pak, di mana kunci motor? Yang itu masih bisa ditunda, maka sebaiknya ditunda. Wallahu a'lam. Baik. Tadi berikutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Apakah saat di kamar mandi kita diperbolehkan sekalian melakukan sunnah di hari Jumat, semisal potong kuku dan mencukur rambut? Yang tidak butuh waktu lama, insya Allah tidak masalah. Seperti Cukur itu biasanya dilakukan di kamar mandi, cukur kumis, cukur bulu kemaluan itu dilakukan di dalam kamar mandi. Tapi kalau potong kuku sebaiknya kita sarankan lakukan di luar. Nah. Ini pertanyaan yang terakhir yang sesuai dengan topik Ustaz. Ini dari Ahwat terbirit-birit, lalu bolehkah buang air kecil sambil berdiri Ustaz? Ada hadis di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang buang air dengan menggunakan buang air kecil dengan berdiri, tapi hadisnya dhaif, hadisnya lemah. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam buang air sambil berdiri ketika beliau di rumah, yang dan itu jadi dalil bahwa buang air sambil berdiri hukumnya boleh dan tidak makruh. Dan jika itu berlaku untuk seorang lelaki, maka juga berlaku bagi wanita. Yang penting pastikan ketika aurat mau dibuka, tidak ada siapapun, tidak ada kamar mandi yang masih terbuka, dalam arti aman dari pandangan siapapun. Wallahu a'lam. Baik. Tadi sehubungan dengan yang menjawab telepon di kamar mandi, kalau menjawab WhatsApp melalui teks gitu, boleh Ustaz? Atau sebaiknya tidak juga? Bagaimana Ustaz? Insya Allah kalau dari sisi hukum kita tidak mendapatkan teks hadis yang melarang, cuman dari sisi adab kira-kira ini sopan atau tidak? Ya, baik. Ya, nggak ada yang tahu Ustaz. Ya betul, nggak ada yang tahu kalau Anda memberitahu apa update status di toilet terus menjawab, ya itu nggak mungkin, nanti Anda pasti apa melakukan tindakan yang baik, tidak sesuai adab. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Ini ada yang pertanyaan dari di luar topik, Ustaz. Ini ada di luar topik ini, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Nana, kalau sholat kadang bacaan sujud dan ruku tertukar. Ini bagaimana, Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di buku saya Tafsir Sholat, barangkali Bapak Ibu sudah dapat yang versi e-book. Saya bahas itu bahwa orang yang tertukar bacaan sujud dan ruku, maka statusnya sama seperti tidak membaca doa. Misalnya dia sedang ruku tapi bacanya Subhana Rabbiyal A'la, berarti statusnya sama seperti tidak membaca Subhana Rabbiyal Azim, sama seperti tidak membaca doa. Nah, kembali kepada hukum, apa hukum membaca doa di masing-masing rukun tadi? Baca doa ruku, baca doa i'tidal, baca doa sujud. Bagi yang mengatakan bahasanya itu hukumnya wajib, maka dia nanti setelah selesai sholat atau sebelum salam, dia sujud sahwi. Bagi yang mengatakan itu hukumnya sunnah, maka tidak perlu sujud sahwi. Meskipun dianjurkan juga untuk sujud sahwi. Wallahu a'lam. Baik, sebentar Ustaz, sebelum saya mulai pertanyaan berikutnya, ini saya share untuk teman-teman yang belum lihat ini. Ini tadi buku panduan ya, ini Tafsir Salat yang tadi Ustaz sampaikan. Jadi bisa di-download di Google Play. Baik, saya share yang pertanyaan berikutnya di luar topik. Apakah betul habis asar sampai maghrib dan habis subuh sampai syuruk ganti boleh sholat? Terus bagaimana kalau pas waktu terlarang sholat kita baca Al-Quran di mana di situ ada ayat sajadah, apakah boleh sujud tilawah? Jazakallah khair. Apakah betul dari asar sampai maghrib dilarang sholat? Betul ya, itu termasuk waktu terlarang. Habis subuh sampai syuruk boleh sholat? Tidak boleh, itu juga masuk waktu terlarang. Nah, yang jadi pertanyaan, jika kita membaca ayat sajadah saat waktu terlarang, apakah boleh sujud? Jawabannya boleh, karena sujud itu bukan sholat. Yang dilarang sholat bukan sujud. Sehingga sebatas sujud saat membaca ayat sajadah menjelang maghrib, langsung dia sujud, hukumnya boleh. Wallahu a'lam. Sebagaimana sujud syukur boleh dilakukan kapanpun, karena dia tidak ada waktu larang. Yang ada waktu larangan adalah sholatnya. Sholat. Baik, ini pertanyaan terakhir ini Ustaz, yang di luar topik dan menutup sesi pertanyaan, sesi tanya jawab. Assalamualaikum Ustaz. Sehubungan dengan kulit bangkai tadi, apakah apabila sisa kurban, apakah boleh kulit bangkai dijual oleh penyelenggara kurban, kemudian hasil penjualan digunakan untuk masjid? Kulit bangkai sisa kurban. Ini nggak ada Ya, hubungannya ya. nggak ada hubungannya. Maksudnya gimana? Kalau kurban kan berarti bukan bangkai. Kalau itu Ya. kulit Oh. hewan kurban berarti bukan bangkai. Ya. Nah, kalau dia kulit hewan kurban sekarang boleh nggak kulit hewan kurban itu dijual lalu uangnya disedekahkan? Ulama khilaf dan sebagian ulama membolehkan dan itu pendapat Imam Ahmad dalam salah satu riwayat. Dan beliau berdalil dengan keterangan Ibnu Umar bahwa boleh menjual hasil kurban, namun nanti hasilnya uangnya disedekahkan. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sesinya sudah, pertanyaannya sudah habis, Ustaz. Ini. Walhamdulillahirrabbilalamin. Demikian yang bisa kita sampaikan. Dan insyaAllah catatan yang tadi kita berikan akan kami share melalui Paduka London. Semoga bisa memberikan manfaat bagi kehidupan kita dan semoga apa yang kita pelajari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.